Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis dari Riyadhus Salihin bin Kalami Sayyidul Mursalin Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi At-Tibashki Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis panjang tentang hadis qudsi. Dalam pembahasan tentang larangan saling zalim dan zalim, kemarin kita sampaikan ada tiga macam. Zalim berkenaan dengan darah, kemudian zalim berkenaan dengan harta, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah zalim berkenaan dengan kehormatan dan nama baik. Amal a'radu adapun kezaliman berkenaan dengan kehormatan dan nama baik, maka tentu saja hukumnya haram. Tidak boleh bagi seorang untuk menodai kehormatan saudaranya. Di antara bentuknya adalah dengan melakukan ribah di berbagai forum atau mencacinya, karena hal tersebut adalah termasuk dosa besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari kekurangan orang lain. Wala yartab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian menggunjing yang lain. Maka di surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 Allah menyampaikan tiga hal yang terlarang, dan tiga hal tersebut berurutan. Yang pertama adalah larangan untuk berprasangka buruk, kemudian tajassus, mencari-cari dan mengkorek-korek kekurangan orang lain, kemudian ribah atau menggunjing. Dan ini adalah urutan berdasarkan dampaknya. Umbur litartib, lihatlah urutan yang ada dalam ayat ini. Di awalnya Allah katakan, jauhilah banyak dari prasangka. Karena jika seorang itu punya prasangka yang jelek dengan saudaranya, tajassasa alaih, maka langkah selanjutnya dia akan cari-cari kekurangan orang lain untuk membuktikan bahasanya prasangkanya adalah prasangka yang benar. Maka dia akan korek-korek, dia akan nguping, dia akan bongkar-bongkar, dia akan selidik-selidik, dia akan melakukan investigasi untuk membuktikan bahasanya prasangkanya bukanlah prasangka yang keliru. Oleh karena itu lanjutannya ayat, wala tajassasu, janganlah kalian tajassus, memata-matai dan mencari-cari. Jika kemudian setelah dimata-matai, kemudian ditemukanlah bahasanya orang tersebut punya kejelekan sebagaimana yang dia sangka, maka langkah ketiga umumnya dilanjutkan dengan ribah, membicarakan kejelekan orang tersebut. Dan ini adalah untuk disebut ribah, kejelekannya adalah haruslah kejelekan yang nyata. Maka setelah kemudian hasil investigasi didapatkan, kalau memang ada kejelekan yang nyata kemudian dibicarakan, maka itulah ghibah. Fa'idha tajassus, maka jika telah tajassus, maka kemudian ghibah. Oleh karena itu poin selanjutnya, wala yartab ba'dukum ba'da, janganlah sebagian kalian menggunjing yang lain. Kemudian Allah katakan tentang ghibah, apakah salah satu kalian suka memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Tentu jawabannya tidak, ya, tidak ada yang suka, bahkan ya, tentu benci dan ya, boleh jadi mual ya, memakan daging saudaranya, apalagi sudah jadi bangkai yang membusuk. Oleh karena itu Allah katakan di lanjutannya ayat, fakarihtumuhu, tentu kalian tidak akan menyukainya. Sebagian ahli tafsir mengatakan pada hari kiamat nanti, yu'ta birajul aladhi irtaba asyakhsu, akan didatangkanlah orang yang jadi objek kunjingan. Kemudian orang yang jadi objek kunjingan tersebut akan dimisalkan dalam bentuk manusia yang sudah membangkai. Dan akan dikatakan kepada orang yang melakukan kunjingan, makanlah dagingnya. Wayukrahu ala dzalik, dan dia dipaksa untuk memakan daging tersebut padahal dia tidak menyukainya. Namun dia dipaksa untuk melakukan hal tersebut, uqubatan lahu, sebagai hukuman baginya, wal iyadzu billah. Ya. Maka itu salah satu pendapat ahli tafsir tentang ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka makan daging orang lain, daging manusia, bahkan itu saudaranya, bahkan itu sudah dan dalam keadaan sudah membusuk. Maka salah satu penjelasan ahli tafsir di antara hukuman ghibah adalah nanti pada hari kiamat, ya, orang yang jadikan bahan gunjingan itu akan diwujudkan dengan buncit manusia sungguhan yang sudah membangkai, ya, yang sudah membusuk dagingnya, kemudian si penggunjing dipaksa untuk makan. Maka ghibah adalah menodai kehormatan, ada di antara bentuk menodai kehormatan saudara sesama muslim yang tentu hukumnya haram. Diatkanlah Abu Dawud bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam beliau mengalami mi'raj, beliau melewati sekelompok orang yang punya kuku dari tembaga. Lalu kuku-kuku tersebut digunakan untuk mencakar-cakar dan mencabik-cabik wajah dan dadanya sendiri. Artinya mereka yakuruna al-wajah wa sudur, mereka menyerang wajah dan dadanya dengan kuku yang terbuat dari tembaga. Faqal, lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Maka Jibril mengatakan, "Dia adalah orang yang memakan daging orang lain dan menodai kehormatan dan nama baik orang lain." Na'udzubillahi. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan dampak buruk menodai kehormatan orang lain adalah, ya, dampaknya di akhirat. Dampak lain di akhirat. Bahasanya jika seorang itu menodai kehormatan orang lain, maka orang tersebut itu akan mengambil di akhirat nanti, akan mengambil sebagian dari pahalanya. Oleh karena itu maka disebutkan bahasanya salah satu ulama salaf terdahulu, ketika ada yang laporan, sesungguhnya si A menggunjing Anda, maka dia akan mengatakan, pasti itu, benar itu. Maka dia akan mengatakan, iya, dia menggunjing Anda. Maka setelah dia pastikan, maka dia akan membuat, maka orang ini yang dilapori ini akan membuat makanan yang disiapkan sebagai hadiah untuk orang yang menggunjing. Thumma ba'atha biha ilaih, kemudian dikirimkan kepada yang menggunjing makanan enak yang dibuat, ya, dihadiahkan untuk orang tersebut, ya. Maka orang yang melihat melihat apa yang beliau lakukan ini menganggap aneh apa yang beliau lakukan. Gimana sih orang ini, ya, digunjing malah kemudian kirim hadiah. Maka beliau mengatakan, na'am innaka ahdaita ilayya hasanatin, ya, karena Anda telah menghadiahkan kepada saya sejumlah ganjaran. Dan yang namanya ganjaran dan pahala itu satu hal yang abadi. Oleh karena itu maka aku kirimkan kepada Anda hadiah yang hadiah tersebut habis, ya, habis dimakan di dunia. Maka makanan enak hadiah ini adalah timbal balik atas hadiah ganjaran yang engkau berikan kepada aku. Maka sebagian ulama terdahulu ketika tahu dia jadikan bahan gunjingan itu malah terima kasih pada yang menggunjing, malah kirim hadiah, ya, kepada orang yang menggunjing. Maka lihatlah bagaimana kedalaman dan cara pandang yang jauh ke depan yang dimiliki oleh para ulama salaf radhiyallahu anhum. Maka kesimpulannya, riba adalah satu hal yang haram, bahkan termasuk dosa besar, ya, dan riba kepada sesama muslim itu satu hal yang haram dan dosa besar. Dan lebih besar lagi dosanya jika yang digunjing adalah penguasa muslim. Lasiama lebih-lebih lagi jika yang jadi objek gunjingan adalah penguasa yang dia adalah seorang muslim, atau yang jadi objek kunjingan adalah ulama, atau bahasa kita ustadz dan kiai. Karena membicarakan kejelekan mereka-mereka itu lebih berbahaya daripada membicarakan kejelekan orang yang lain. Karena jika ulama yang jadi objek kunjingan, maka ini akan mengurangi kemuliaan ilmu yang ada dalam dirinya, yang dia ajarkan pada banyak orang. Akhirnya orang-orang pun tidak menerima ilmu yang dia sampaikan. Dan ini tentu satu hal yang berbahaya, punya dampak negatif bagi agama. Dan jika yang jadi objek kunjingan adalah penguasa muslim, maka tentu dia masih punya hak sebagaimana haknya, layaknya seorang muslim. Dan kunjingan tentang kejelekannya yang real, yang nyata ada pada dirinya, itu mengurangi wibawa, wibawa beliau di hadapan rakyatnya. Akhirnya rakyat cenderung membangkang. Maka jika kemudian sikap rakyat adalah membangkang kepada penguasa, maka jangan tanyakan lagi tentang terjadinya kekacauan. Sebagaimana perkataan seorang penyair, la yaslu an-nasu fawda la surata lahum wa la surata idza juhaluhum sadu. Rakyat dan manusia, masyarakat itu tidak akan baik ketika kondisinya kacau, tidak ada yang memimpin. Wala surata, dan seakan-akan tidak ada yang memimpin jika yang memimpin adalah orang yang tidak berilmu. Maka kita mohon pada Allah agar Allah menjaga kita semua dari hal-hal yang mendatangkan murkanya. Innahu jawadun karim, dia adalah zat yang maha dermawan lagi maha pemurah. Kemudian lanjutannya hadis, hadis qudsi yang jadi bahan kajian kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan beri kalian hidayah. Maka yang dimaksud dengan sesat adalah orang yang bingung, yang tidak mengetahui kebenaran. Dan sesat itu bisa berarti ghawin, yaitu orang yang tahu kebenaran namun tidak mau menerimanya. Sehingga kesimpulannya, kesesatan itu ada dua macam. Yang pertama adalah tahin, orang yang bingung, yang tidak mengetahui di manakah kebenaran. Dan di antara kesesatan model ini adalah kekhasan orang-orang Nasrani. Yang mereka, terutama masyarakat bawahnya, adalah orang-orang yang sesat dan bingung, tidak mengetahui kebenaran kecuali setelah diutusin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengetahui kebenaran, akan tapi mereka sombong. Dan setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada antara Nasrani dan Yahudi, tidak ada bedanya. Sama-sama tahu kebenaran namun tidak mau mengikutinya. Namun sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Nasrani adalah orang yang punya kekhasan, yaitu tidak sesat dalam artian tidak tahu kebenaran. Mereka model beragamanya cuma pasrah bongkoan dengan pendeta. Apa kata pendeta itu? Dan mereka tidak tahu apa-apa kecuali itu. Kemudian kesesatan jenis yang kedua adalah ghawin. Ghawin adalah orang yang tahu kebenaran namun tidak mau tunduk dan mengikutinya. Ikhtar al-ghaya al-rusti. Mereka memilih satu hal yang tidak benar dibandingkan kebenaran setelah mengetahui kebenaran. Maka mereka ini adalah semisal orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi terkenal dengan orang-orang yang mengetahui kebenaran namun tidak menerimanya, bahkan menolaknya. Di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat Fussilat, wa amma thamudu fahadainahum fastahabul ama alal huda. Adapun kaum Thamud, kami beri mereka petunjuk, yaitu dengan kami datangkan kepada mereka Rasul. Dan ternyata mereka lebih menyukai buta daripada hidayah. Maka Allah berikan petunjuk kepada kaum Thamud dengan cara, dengan bentuk Allah jelaskan kepada mereka jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Telahum Allah tunjukkan pada mereka mana yang benar, mana yang salah. Setelah itu ternyata mereka lebih memilih buta daripada hidayah. Mereka lebih memilih al-ghay, kesesatan dalam artian menolak kebenaran daripada petunjuk. Maka Allah sampaikan dalam hadis ini bahasanya semua manusia hukum dasarnya adalah sesat, kecuali orang-orang yang Allah beri hidayah. Namun tentang hidayah jenis yang pertama, karena sesat itu ada dua macam, maka berarti hidayah pun ada dua macam. Maka sesat jenis yang pertama adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran. Lawan dari sesat adalah hidayah. Maka hidayah untuk kesesatan model ini adalah dalam bentuk Allah jelaskan kebenaran dan Allah tunjukkan kebenaran. Maka di sini Allah katakan siapa yang meminta petunjuk, maka pasti Allah akan beri petunjuk. Maka petunjuk untuk orang-orang yang meminta petunjuk adalah satu hal yang Allah wajibkan atas dirinya. Hakun Allah wajib atas Allah, karena Allah mewajibkan pada dirinya untuk memberi petunjuk kepada setiap orang yang memohon petunjuk. Nah, petunjuk jenis ini, petunjuk dalam artian diberitahu manakah jalan kebaikan dan manakah jalan keburukan. Maka petunjuk jenis ini Allah berikan kepada semua makhluk. Ya, maka hidayah dalam artian al-bayan, penjelasan dan pemberitahuan manakah jalan kebaikan dan keburukan, itu Allah berikan kepada semua makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna alaina lalhuda, sesungguhnya menjadi kewajiban kami untuk memberikan petunjuk, yaitu petunjuk dalam artian pengetahuan manakah kebaikan dan manakah keburukan. Dan itulah fungsi Al-Quran yang Allah katakan di surat Al-Baqarah, hudan linnas, Al-Quran itu petunjuk untuk semua manusia. Petunjuk dalam artian ilmu, manakah kebaikan dan manakah keburukan. Ya. Namun ada hidayah jenis yang kedua, yaitu hidayah taufik untuk menerima kebenaran. Inilah hidayah yang khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah khususkan hidayah ini hanya untuk orang-orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Maka hidayah ada dua macam. Hidayah berupa penjelasan tentang di manakah kebenaran dan manakah yang benar. Ini adalah hidayah yang bersifat umum. Allah berikan kepada semua orang. Dan Allah wajibkan dirinya untuk melakukan hal ini, yaitu untuk menjelaskan pada para hambanya manakah kebenaran dan manakah kebatilan. Kemudian ada hidayah jenis yang kedua, hidayah taufik untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya. Jika kebenaran itu berupa berita, berupa cerita, maka dengan percaya. Jika kebenaran tersebut berupa perintah dan larangan, maka dengan melaksanakan isinya. Melaksanakan perintah dengan menjalankan perintah, melaksanakan larangan dengan meninggalkan hal yang terlarang. Nah, hidayah jenis yang kedua ini adalah hidayah yang khusus yang Allah khususkan pada siapa saja yang Allah kehendaki di antara para hamba. Maka ringkasnya, hidayah dan petunjuk Allah itu ada dua macam. Ada hidayah berupa ilmu, hidayah pengetahuan, hidayah wawasan. Orang yang mendapatkan hidayah jenis ini tahu, punya wawasan, punya pengetahuan mana yang baik dan mana yang jelek. Dan hidayah jenis ini Allah wajibkan dirinya untuk Allah berikan kepada semua manusia. Maka semua manusia Allah berikan padanya hidayah jenis yang pertama. Dan Allah berikan hidayah tersebut dengan berbagai macam cara. Dengan kitab suci, dengan para rasul, para da'i, para mubalik, dengan buku, tulisan, dan yang lainnya. Kemudian hidayah jenis yang kedua adalah hidayah amal. Hidayah untuk mengamalkan kebenaran yang telah diketahui. Karena tidak semua orang yang tahu kebaikan itu menjalankannya, dan tidak semua orang yang mengerti keburukan menjauhinya. Ini membutuhkan hidayah jenis yang kedua. Yang hidayah jenis yang kedua ini adalah hidayah untuk hati. Hidayah jenis yang kedua ini adalah ilham. Ya, hidayah berupa tergeraknya hati untuk taat. Dan manusia dalam masalah hidayah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, orang yang mendapatkan dua jenis hidayah. Artinya Allah ajari dan Allah berikan taufik untuk menerima kebenaran dan menerimanya. Jenis yang kedua adalah orang yang tidak mendapatkan dua hidayah di atas sekaligus. Dia tidak punya ilmu tentang mana kebaikan dan keburukan, dan tentu dan dia pun juga demikian juga dia tidak beribadah. Kemudian jenis yang ketiga, orang yang cuma mendapatkan hidayah ilmu saja. Hidayah dalam artian petunjuk dan bimbingan, namun tidak mendapatkan hidayah jenis yang kedua, yaitu hidayah taufik. Maka manusia jenis yang ketiga ini tentu manusia yang paling jelek. Mendapatkan hidayah ilmu, namun dia tahu itu baik, namun dia tinggalkan. Dia tahu itu jelek, namun dia terjang. Maka ini manusia yang paling jelek, wal'iyadzu billah. Kembali ke hadis, maka Allah berfirman, semua kalian sesat. Artinya semua kalian tidak mengetahui kebenaran, atau semua kalian tidak menerima kebenaran kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Oleh karena itu, mintalah petunjuk kepadaku. Dan jika kalian meminta dan mohon petunjuk dan hidayah kepada aku, maka akan aku kabulkan, akan aku tunjuki kalian kepada kebenaran. Oleh karena itu lanjutnya hadis, istahduni ahdikum, mintalah hidayah padaku, akan aku beri. Maka tentu di sini ada jika dan ada dampaknya. Dan dampak dari jika itu akan terwujud jika yang jadi syarat dipenuhi. Oleh karena itu artinya jika kita meminta hidayah kepada Allah dengan penuh ketulusan, dengan penuh kemudian iftikar merasa membutuhkan Allah, wa ilhah dengan merengek-rengek minta kepada Allah agar diberi hidayah, maka dijamin pasti tidak mungkin meleset, Allah akan berikan hidayah kepadanya. Namun yang jadi masalah memintanya itu yang tidak tulus, memintanya itu yang cuma sekedar permintaan lisan namun tanpa menghadirkan hati. Betapa banyak orang yang setiap sholat dia mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, namun itu cuma gelak otomatik, itu cuma budaya dan kebiasaan, bukan dengan penghayatan. Oleh karena itu wajar ketika apa yang dijanjikan itu tidak terwujud. Problemnya bukan karena Allah menyelisih janji, namun masalahnya karena memohonnya tidak dengan penuh keseriusan dan kesungguhan. Oleh karena itu disini sampaikan, akan tetapi mayoritas orang berpaling dari hal ini. Mayoritas orang ketika melakukan ibadah itu atas dasar asumsi itu budaya dan kebiasaan umum sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga ibadahnya, demikian doanya, itu adalah doanya orang yang seakan-akan tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu memohon kepada Allah hidayah ihdinash shiratal mustaqim, seakan-akan tidak perlu Allah Subhanahu wa taala dalam meminta hidayah. Oleh karena itu maka berdasarkan hadis ini menjadi satu hal yang layak bagi kita untuk selalu meminta hidayah kepada Allah. Dan realitanya dalam setiap sholat kita diperintahkan untuk mengucapkan Rabbi Firli, ya Allah ampunilah aku, sebagai bacaan di antara ketika duduk di antara dua sujud. Ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, berilah wahdini, berilah petunjuk padaku. Bahkan lebih hebat lagi dalam setiap rakaat salat kita wajib mengatakan, karena ini rukun, yaitu membaca Al-Fatihah ihdinash shiratal mustaqim. Nah, kenapa banyak orang yang bolak-balik memohon hidayah kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah, namun tidak ada peningkatan dan perubahan. Di manakah letak problemnya? Di mana perubahan tersebut? Padahal sejak dulu sudah bolak-balik minta hidayah, namun tidak kunjung datang, sehingga tidak ada bekasnya, tidak ada tandanya. Maka jawabannya, masalahnya adalah ainul qulubul wa'iyah. Di manakah hati yang memiliki kesadaran saat itu mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, yang minta bukan hanya mulut, dan hati dan pikiran pun memintanya. Oleh karena itu, maka ya, banyak orang yang salat membaca ayat ini ihdinash shiratal mustaqim, namun kemudian lewat begitu saja, sebagaimana lewatnya ghaum, lewatnya mendung yang berjalan karena tidak membawa air, karena tidak membawa air hujan dan tidak membawa apa-apa, sehingga ya, cepat berlalu. La yatanabbahu laha, tidak memperhatikan apa yang dibaca. Oleh karena itu, yang layak untuk kita lakukan adalah kita perhatian, adalah kita menyadari bahasanya kita membutuhkan Allah Azza wa Jalla dalam hidayah, baik hidayah ilmu ataupun hidayah amal. Yang nama lainnya adalah hidayah irsyad wa dalalah ataupun hidayah taufiq. Maka tidak boleh tidak menjadi kewajiban seorang yang sayang dengan dirinya masing-masing untuk selalu mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan dalam hadis ini, mintalah kalian hidayah kepada aku, akan aku beri. Ya, berkenaan dengan hidayah dan petunjuk di sini, petunjuk untuk meniti jalan yang benar di sini, disampaikan boleh jadi meminta petunjuk jalan yang benar di sini mencakup dua jenis jalan, yaitu jalan yang konkret sebagaimana juga mencakup jalan yang abstrak. Maka hidayah untuk meniti jalan yang abstrak, itulah hidayah untuk meniti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah berkenaan dengan Islam. Sedangkan petunjuk jalan yang konkret adalah contohnya seorang itu, kantakuna fi ardhi qad dalalta at-tariqa, ya, maka ketika ada seorang yang tersesat jalan, kemudian wadikta, dan anda pun terlantar dan bingung, maka kepada siapakah kita perlu meminta dan bertanya? Maka jawabannya adalah seharusnya kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jumpai juga di sini di ayat Al-Qur'an ada kata-kata hidayah dalam pengertian jalan yang konkret. Allah berfirman tentang Nabi Musa alaihi salam, walamma tawajjaha tilqa'a Madyana, tatkala Musa meninggalkan Mesir menuju ke arah Madyan, maka Musa ketika itu mengatakan, asa rabbi ayahdiani sawa as-sabil, semoga Rabku memberikan petunjuk hidayah kepadaku jalan yang lurus. Nah, apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus di surat Al-Qasas ayat 22 dan hidayah yang ada di sini? Ini adalah hidayah untuk jalan yang konkret, itu jalan selamat, karena mau kabur meninggalkan Mesir karena mendapat berita bahasanya orang bermufakat untuk menghabisi Musa. Maka jalan yang dimaksudkan di surat Al-Qasas ayat yang ke-22 adalah jalan yang lurus yang mengantarkan pada maksud tanpa capek. Dan ini pun terbukti dalam realita. Ketika seorang itu tersesat di tengah-tengah padang pasir, maka kemudian ada yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, wahai Rabbku, tunjukilah aku jalan yang lurus. Atau berkata sebagaimana perkataan Isa, perkataan Musa, asa rabbi ayahdiani sawa as-sabil. Maka jika ini dilakukan, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadanya. Hal ini karena kita membutuhkan Allah dalam dua jenis hidayah ini, baik hidayah menuju jalan yang konkret, jalan lurus yang konkret, ataupun hidayah menuju jalan lurus yang abstrak. Maka sebagaimana kita membutuhkan petunjuk jalan yang konkret, demikian juga kita membutuhkan petunjuk pada jalan yang abstrak. Nas'alullaha ayahdiyana jami'an al-hidayata fiman hada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, kita mohon pada Allah agar Allah menjadikan kita semua adalah orang-orang yang kita mohon hidayah, karena telah banyak orang yang telah Allah beri hidayah. Ya, maka berkenaan dengan firman Allah di hadits qudsi ini, wahai manusia, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepada kalian hidayah dan petunjuk. Maka di sini disampaikan petunjuk di sini mencakup dua macam petunjuk. Petunjuk menuju jalan lurus yang konkret dan petunjuk menuju jalan lurus yang abstrak. Yang lebih banyak identiknya, yang dominan ya, biasanya adalah petunjuk jalan yang lurus yang abstrak, yaitu hidayah kepada Islam. Namun tidak menutup kemungkinan ini ayat ini atau hadis ini berlaku juga untuk petunjuk menuju jalan yang lurus yang konkret. Sehingga berdasarkan hadis ini, istahduni ahdikum, maka ketika orang itu tersesat, salah jalan, kemudian tidak tahu arah ini harus kemana, maka di samping dia berupaya untuk menemukan jalan yang benar dengan bertanya dan yang lain, maka jangan lupa berdoa. Ya, ketika tersesat di tengah hutan, ya, naik gunung atau yang lain, ya, maka jangan hanya memikirkan sebab lahiriah. Ya, ini siapa ya? Saya harus tanya pada siapa? Saya harus cari orang dan seterusnya. Maka jangan hanya pentang-penting memikirkan usaha lahiriah, namun lupa usaha batiniah. Ya, maka jangan lupa lakukan usaha batiniah. Ya, pas bingung-bingungnya tersebut, doa minta pada Allah dengan merengek-rengek, dengan penuh merendahkan diri, dengan penuh mengiba, agar Allah ngasih solusi, gimana ini minimal saya akan kembali ke tempat semula, kalau tidak bisa menuju tempat yang diinginkan. Maka biiznillah, dengan izin Allah, jika seorang itu meminta dengan penuh ketulusan dan kesungguhan, Allah akan kabulkan. Kemudian dilanjutannya hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah. Allah katakan, wahai hambaku, semua kalian lapar kecuali yang aku beri makan, mintalah makan padaku, niscaya akan aku beri makan. Wahai hambaku, semua kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian, mintalah pakaian, niscaya akan aku berikan. Maka di sini ada dua kalimat yang keduanya berkenaan dengan lapar dan telanjang. Yang ini Allah sebutkan dua hal ini setelah menyebutkan dan membahas hidayah. Karena hidayah adalah asupan hati dengan ilmu dan iman, dan anggota badan dengan amal soleh. Sedangkan makanan dan minuman serta pakaian, maka dia adalah kebutuhan badan. Karena badan itu tidak akan sehat, tidak akan beres kecuali dengan makanan, dan tidak akan tertutup kecuali dengan pakaian. Ya, maka di sini kenapa urutannya hidayah, setelah itu makan dan pakaian, untuk menunjukkan bahasanya asupan untuk hati lebih urgen daripada asupan untuk badan. Semua kita butuh beras. Lalu apa usaha manusia untuk dapat beras? Dia nanam padi. Nah, peran manusia itu nanam atau menumbuhkan padi. Maka Allah katakan peran manusia cuma sebatas menanam, membiarkan itu tumbuh jadi benih ditanam. Adapun apakah ini kemudian kopong ataukah kemudian menghasilkan ataukah tidak, Allah yang tentukan. Maka Allah ingatkan, afa'aitum ma tahrusun, lihatlah apa yang kalian tanam. Kalian cuma menanam. Habis itu tawakal minta sama Allah agar itu bisa jadi panen. Lalu kemudian Allah tanyakan, setelah kalian nanam, apakah kalian yang menumbuhkannya? Apakah petani yang menumbuhkan padi tersebut kemudian menghasilkan buliran-buliran padi? Am nahnu zari'un, ataukah kami Allah yang menumbuhkannya? Tentu jawabannya Allah yang menumbuhkannya. Manusia cuma nanam, nabur benih, habis itu tawakal. Apakah nanti ini berisi ataukah kopong, Allah yang nentukan. Yang berisi ini apakah nanti rezekinya tikus ataukah rezekinya manusia, Allah yang nentukan. Maka tentu jawaban dari ayat ini, bal anta ya rabbana alladzi zara'tana, engkau ya Allah yang menumbuhkannya untuk kita-kita manusia, kita tinggal menikmatinya. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas dan kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan diumumkan mungkin Senin depan kajian kita libur karena saya tanggal 4 Desember saya berangkat umrah insyaallah.